zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparnya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cukup panjang ya. Kita sudah membacanya dan mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 7 harus dipelajari dengan sebuah sikap, yaitu untuk mengetahui sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Stefanus dari khotbahnya itu. Ya, sebenarnya Stefanus hanya ditanya ya. Karena mereka di pasal 6 ya, mereka menuduhnya, sebagian orang menuduhnya bahwa dia telah mengajarkan orang untuk menentang hukum Musa dan juga untuk menentang itu bait Allah. Jadi itu tuduhannya. Lalu kata imam besar, benarkah demikian? Ya, ini. Ya, pasal 7 dimulai dengan kata imam besar, benarkah demikian? Ya, benarkah Stefanus ini telah mengajar orang untuk menentang hukum Musa dan telah mengajar orang untuk ya melawan bait Allah gitu. Benarkah demikian? Nah, Stefanus tidak menjawab benar atau gimana. Ya malah dia pakai kesempatan itu untuk berkhotbah. Nah, itulah hakikat atau sifat dari anak-anak Tuhan yang mencari kesempatan untuk bersaksi setiap saat. Ya, punya kesempatan untuk bersaksi, tidak dilewatkan dengan percuma, ya pasti dia akan pakai kesempatan itu untuk bersaksi ya. Oleh sebab itu kita lihat di sini Stefanus langsung ya berkhotbah dia. Lalu khotbahnya memang ya sebenarnya sih tidak terlalu panjang, ya hanya sekitar 15 menit gitu ya. Nah, khotbah kita hari ini jauh lebih panjang daripada khotbahnya Stefanus. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, namun dalam khotbah yang pendek ini kita akan melihat sebenarnya apa yang ingin Stefanus sampaikan kepada imam besar ya pada waktu itu dan juga orang-orang yang tentu majelis agama di situ ya, mahkamah agama, majelis agama yang sedang menyidangnya di situ. Kita lihat katanya di sini Stefanus memulai ini argumentasinya ya, penyampaiannya dari bagaimana Allah memanggil Abraham ya dari Mesopotamia ya. Itu memang adalah awal mula dari satu era baru ya, awal mula dari sebenarnya masa ibadah simbolik yang disempurnakan. Ya. Kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia tidak mungkin bisa masuk surga karena manusia telah berdosa. Orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga, biar dosanya sekecil apapun juga. Dan dosa harus diselesaikan. Dan bagaimana cara dosa diselesaikan? Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah dan semua usaha manusia. Ini harus dicatat dengan baik. Dan dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu saja, yaitu dosa harus dihukum. Nah, oleh sebab itulah maka demi menyelamatkan manusia, Allah berjanji untuk kirim juru selamat kepada manusia. Dan cara juru selamat itu menyelamatkan manusia ialah dihukumkan untuk menggantikan manusia. Jadi dihukumkan untuk menggantikan manusia. Dengar baik-baik. Jadi juru selamat itu akan dihukumkan untuk menggantikan posisi manusia. Karena manusia berdosa dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dosa itu dijatuhi hukuman. Dan oleh sebab itulah maka Allah menyuruh manusia melakukan ibadah simbolik yang akan mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat. Sekaligus ibadah simbolik itu menggambarkan proses penyelamatan, penghukuman atas sang juru selamat. Oleh sebab itu diambillah seekor domba, ditaruh di atas mesbah, dan domba itu disembelih. Dan dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Allah suruh manusia melakukan ibadah ini. Dan kemudian, saudara, ya, makin hari manusia makin melupakan itu, sampai pada zaman Nuh, manusia sudah melupakan itu, dan tinggal Nuh seorang yang setia melakukan ini. Oleh sebab itu, Nuh disebut orang benar. Nuh orang benar bukan Nuh tidak pernah berdosa, tetapi Nuh orang benar adalah karena Nuh masih ingat akan ibadah simbolik yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingat akan janji Allah dan untuk menggambarkan proses penyelamatan yang Allah rencanakan. Dan Nuh akhirnya diselamatkan oleh Allah karena imannya, ya. Dan semua orang manusia waktu itu habis semuanya dibunuh, dan melalui Nuh ini kemudian ya lahir lagi, berkembang lagi manusia. Dan sampai pada zaman Menara Babel, ya, kita tahu tidak ada orang di situ yang mengingat akan ini lagi, ya. Bahkan ya sampai pada zaman Abraham orang tidak ingat akan ini lagi. Oleh sebab itu ya betapa manusia selanjutnya akan binasa, ya. Karena manusia lupa akan janji Allah untuk mengirim juru selamat, dan bagaimana manusia bisa menyambut keselamatan itu. Nah, oleh sebab itu Allah mencari seorang yang hatinya masih tulus, ya. Sekalipun waktu itu Abraham sebenarnya juga ikut-ikutan menyembah berhala, tetapi Tuhan tentu melihat hati Abraham itu adalah hati yang tulus. Jadi Allah memanggil Abraham keluar dari sanak keluarganya supaya dia tidak dipengaruhi oleh sanak keluarganya, supaya iman barunya nanti tidak akan terkontaminasi oleh sanak keluarganya. Jadi Allah memanggil Abraham keluar. Apa maksud Allah memanggil Abraham keluar dari sanak keluarganya? Yaitu Allah akan memakai dia untuk membangun satu bangsa. Satu bangsa yang Allah akan kasih tugas yang sangat agung, yaitu tugas untuk, ya, memelihara ibadah simbolik yang Tuhan, ya, perintahkan sebagai satu gambaran tentang penyelamatan dari Allah, satu gambaran tentang sang juru selamat yang akan dihukumkan. Nah, Abraham ini dipanggil keluar dari sanak familinya, ya, dari sanak keluarganya, supaya Allah bisa melaksanakan melalui dia satu rencana yang agung. Dan Abraham tidak mempunyai anak, tapi Tuhan janji, ya, akan memberkati anaknya. Ya, berarti dia akan pasti akan punya anak, ya, cuman belum begitu. Dan Allah berkata kepada Abraham bahwa nanti keturunannya akan menjadi budak di sebuah negeri sampai, kalau di dalam kitab Kejadian dikatakan kedurhanaan orang Amori genap, katanya, ya. Jadi sampai kedurjanaan orang Amori genap, katanya. Sebabnya sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya. Jadi, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Abraham dipanggil keluar, ya. Dan setelah, katanya, ya, setelah kedurjanaan orang Amori genap di tanah Kanaan, maka keturunan Abraham itu akan dipanggil keluar, ya, akan dipanggil keluar untuk mewarisi tanah, ya, yang akan Allah berikan kepada mereka. Dan Allah mau supaya ada satu masa ibadah simbolik yang dijaga oleh bangsa Yahudi. Jadi sebelumnya masa ibadah simbolik sederhana, yaitu domba disembelih di atas mesbah, itu dijaga oleh seorang ayah, ya. Jadi pada masa dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan, itu masa ibadah simbolik sederhana, dan ibadah simbolik itu dijaga oleh seorang ayah. Jadi seorang ayah waktu itu berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan ayah juga waktu itu sekaligus berfungsi sebagai imam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu kemudian Abraham, ya, melahirkan Ishak. Kita sudah tahu di sini dikatakan, diceritakan ulang oleh Stefanus, ya. Abraham melahirkan Ishak, kemudian katanya Ishak melahirkan Yakub, katanya. Dan Yakub, ya, itu mengasihi Yusuf, ya, mengasihi Yusuf yang lahir dari Rahel, istri yang dikasihinya itu. Dan karena mengasihi Yusuf, dari saudara-saudara yang lain iri kepadanya. Nah, di sini Stefanus sengaja menekankan iri hati, ya, yang ada di antara orang Yahudi. Ya, sebenarnya ini menyindir imam besar dan imam-imam yang lain yang hadir di situ juga, yang oleh Stefanus dilihat sebagai mereka iri kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi katanya akhirnya karena iri, maka mereka menjual Yusuf, ya, kepada orang Mesir, ya. Akhirnya Yusuf sampai di Mesir, dan oleh pemeliharaan Allah, jadi ini malapetaka yang menimpa Yusuf itu justru diubah menjadi satu berkat, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini memang sesuatu yang sangat indah, ya. Seringkali orang jahat itu, orang-orang jahat, ya, melakukan sesuatu terhadap orang baik, ya, segala macam, dan Tuhan sayang kepada orang baik itu akan merubahnya menjadi berkat, ya. Roma 8 ayat 28 itu di situ ada satu prinsip yang sangat indah di situ, yang di mana Tuhan katakan, ya, melalui Rasul Paulus tentu, katanya, kita tahu sekarang, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita biarkan saja, ya, kalau orang jahat berbuat apa-apa. Nah, sekarang, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang yang tidak suka kebenaran yang disampaikan oleh Grafe, oleh saya, ya. Mereka, ya, berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang jahat, ya. Dan, ya, aneh sekali ada fenomena begini. Ada banyak di antara mereka yang tidak berani berargumentasi di berhadapan muka. Akhirnya mereka memakai media internet, misalnya. Kalau Anda ketik Suhento Liau, Anda lihat di internet, Anda bisa kaget, ya, segala macam itu. Dan di internet itu, melalui internet itu, ada yang katanya apa, FBI itu, ya, FBI itu ada satu milis itu, ya, yang, ya, kemungkinan bisa dipakai oleh iblis untuk hal-hal yang negatif, ya. Dan di internet ada satu orang yang namanya, dia memakai inisial, memakai ini apa, nama samaran awam itu, ya. Selalu menjelek-jelekkan Grafe, tetapi ditantang untuk, ya, bagaimana bertemu muka, kita saling berargumentasi, kita berdebat begitu, mau di hadapan audiens atau apa, enggak berani, ya. Dia mengatakan, ya, dia banyak itu sebenarnya memfitnah. Ini tindakan kejahatan yang modern sekarang ini lewat internet pakai nama samaran, ya. Jadi kita tidak tahu kita berurusan sama siapa, ya, toh kita tidak tahu, ya, enggak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini apa, pemfitnah lewat internet ini hari ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Mereka pakai nama samaran, ini tindakan memang pengecut, ya. sudah seperti gitu melempar batu, sembunyi tangan, pakai nama samaran segala macam, ya orang tidak tahu siapa kita berurusan dengan siapa. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang baik-baik, ya orang Kristen yang alkitabiah, orang Kristen yang lahir baru tidak melakukan hal-hal yang demikian, ya tidak melakukan itu kejahatan lewat internet, ya tidak pakai nama samaran gitu ya untuk menjelekkan orang, memfitnah orang pakai nama samaran, ya tuh ya kita tidak tahu itu siapa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita hanya tahu bahwa orang Kristen yang baik, orang Kristen yang dilahirkan kembali, orang Kristen yang pasti masuk surga tidak melakukan hal yang demikian, ya. Itu dilakukan oleh mereka yang dipakai oleh iblis biasanya, ya. Iblis itu sampai sekarang masih belum berani menunjukkan mukanya, ya. Tidak berani menampakkan keasliannya. Dia seringkali memakai nama samaran seperti ya para netter yang di internet yang seringkali juga bisa pakai nama samaran dan menjelek-jelekkan orang dan lain sebagainya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini. Ya, saudara-saudaranya Yusuf juga iri hati dan kemudian ya mereka bisa melakukan banyak kejahatan sampai menjual Yusuf. Ya toh, tetapi karena Allah mengasihi Yusuf, ya, dan kemudian diubah menjadi berkat, ya. Puji syukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita benar, kita tulus, kita baik di hadapan Tuhan, kita akan diberkati, diubah. Dan katanya setelah Tuhan merubah, ya, rancangan jahat dari saudara-saudara Yusuf terhadapnya menjadi berkat dan akhirnya, ya. Seluruh wilayah, mungkin wilayah di Timur Tengah di sana, ya mengalami kelaparan, tetapi Yusuf ya oleh hikmat yang Allah berikan kepadanya bisa memberikan nasihat kepada Firaun tentang ini menabung, ya nasihat untuk menabung ini apa yang Tuhan beritahukan kepada Yusuf ini sangat bagus, ya ini juga satu pelajaran bagi orang Kristen, ya orang Kristen itu harus selalu ingat menabung, ya. Selalu ingat menabung, ya. Menabung itu hal yang sangat baik, sangat positif. Kita harus mengajar kepada anak-anak kita untuk menabung, ya. Menabung di masa kemakmuran untuk berjaga-jaga nanti, ya, satu waktu ada masa kesusahan datang. Ini adalah hal yang sangat indah, ya. Ada pelajaran yang sangat indah di dalamnya. Oleh sebab itu, jadilah orang Kristen yang bijaksana, ya. Berapapun penghasilan kita, cobalah usahakan untuk menabung sedikit gitu supaya ya kita berjaga-jaga. Sebagai manusia kita harus hidup bijaksana di dunia ini. Nah, Tuhan memberikan akal budi kepada Yusuf untuk menasihatkan kepada Firaun supaya di masa kemakmuran itu ya gandum segala macam bisa disimpan, ya bisa disimpan, nanti akan ada masa kepicikan. Tuhan sudah memberitahukan ada masa ini ya paceklik, ya. Dan Firaun melihat Yusuf begitu berhikmat dan kemudian mengangkatnya menjadi perdana menteri, ya akhirnya ya kita tahu ceritanya dipersingkat di sini, ya, sehingga Yusuf waktu itu menjadi perdana menteri. Dan ketika terjadi kelaparan di wilayah Palestina di sana, maka ya Yakub sudah mengalami kelaparan dan menyuruh anak-anaknya pergi membeli itu gandum di Mesir di sana. Dan singkat cerita, ya, bahwa akhirnya Firaun katanya, Firaun mengetahui asal-usul Yusuf tetapi tidak marah kepadanya dan malah menyuruh menjemput ya sanak familinya semuanya diboyong ke Mesir untuk menggenapi apa yang Allah katakan kepada Abraham bahwa ini keturunannya akan diperbudak satu bangsa, ya. Jadi Yakub memboyong semua keluarganya ke sana. Nah, di dalam Kejadian pasal 46, ya. Kejadian pasal 46 dikatakan anak-anak ini semuanya keseluruhannya itu 70 jiwa katanya, ya. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi katanya keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Nah, lalu mengapa ini Stefanus khotbahnya di ayat 14 Kisah Rasul 7 ayat 14. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Nah, kenapa ada selisih 5 gitu ya? Oke. Nah, kita lihat ya, kita lihat di sebenarnya di ayat yang ke-26 ya. Ayat yang ke-26 dari Kejadian pasal 46 sudah ada jawabannya di situ. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya. Jadi tidak menghitung istri anak-anaknya. Seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Nah, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Di sini sudah dikasih tahu bahwa tidak menghitung, ya, tidak menghitung istri anak-anaknya, ya, istri anak-anaknya, ya, mungkin istri Ruben, Simeon, ya, Lewi, ya, Isakar dan Zebulon, ada 5 yang sudah punya istri waktu itu. Nah, sehingga ada selisih, ya, ada selisih 5 orang antara yang di kitab Kejadian ya dengan khotbahnya Stefanus ya. Jadi ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada masalah sama sekali ya. Dan pula yang mau ditekankan oleh Stefanus di sini bukan masalah jumlahnya, tetapi di sini Stefanus ingin menceritakan betapa ya perjalanan sejarah pimpinan Tuhan ya. Dan akhirnya keluarga Yakub tiba di Mesir katanya, dan di Mesir itu ya setelah raja yang tidak mengenal Yusuf memerintah, kemudian ya orang Yahudi dianiaya sedemikian rupa sampai-sampai mereka tidak boleh mempunyai bayi anak laki-laki. Kalau lahir anak laki-laki maka harus dicekik mati gini ya, dan ada bidan yang disuruh melakukan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, kejahatan manusia bisa sedemikian rupa ya. Di dalam kitab Amsal ini, betapa jahatnya hati manusia itu ya. Hati manusia itu jahatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang ya hati manusia jahat dan akan dihukum nanti ya di neraka. Wah, waktu itu ya sungguh ya, itu adalah hari pembalasan untuk hati manusia yang jahat itu. Dan kemudian ya katanya zaman itulah lahir Musa ya. Musa yang Allah rencanakan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Tetapi Musa pada waktu itu ya setelah umur 40 tahun ya, dia keluar dan dia sebenarnya ingin melaksanakan apa yang direncanakannya. Karena Musa ini diasuh oleh ayah ibunya kandungnya sendiri sampai lepas susu baru diserahkan kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak. Pasti sudah dipesan-pesan oleh bapak ibunya bahwa kamu ini orang Yahudi ya, bahwa nanti kamu sudah besar, kamu yang ditetapkan oleh Allah untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir dan lain sebagainya. Sehingga ketika Musa berumur 40 tahun ya, jadi Musa kemudian keluar dan ingin melaksanakan misinya, dan dia bertemu dengan orang Mesir yang sedang menganiaya orang Yahudi, orang Israel. Akhirnya dia menolong ya, membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Dan besoknya dia keluar lagi dan melihat orang, sama-sama orang Israel bertengkar ya, mungkin berkelahi, dan dia berkata, "Eh, bukankah kalian ini adalah saudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah, nah yang berbuat salah ini selalu yang gak beres gitu. Yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Hei, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami ya? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu ya?" Nah, Musa langsung menyadari bahwa tindakannya membunuh orang Mesir itu ternyata sudah diketahui oleh semua orang, maka tidak lama lagi pasti akan diketahui oleh Firaun gitu ya, oleh bapak angkatnya mungkin ya, atau kakek angkatnya gitu ya. Nah, maka dia akan mendapat masalah. Oleh sebab itu mendengar perkataan itu katanya, larilah Musa dan hidup ya sebagai pendatang di tanah Midian ya. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki, memang benar ya. Dan katanya setelah 40 40 tahun tampaklah kepadanya, ya, seorang malaikat di padang gurun, ya, setelah 40 tahun, ya, Musa di padang Midian itu, ya, menikah dan punya anak dan kemudian menggembalakan domba, dia menyingkir dari urusan politik, ya, dia keluar, ya, dia di sana dia pikir, ah, pusing amat dengan orang Yahudi, ya, toh, nah, mereka enggak terima saya, padahal itu kan opini cuma satu orang yang bersalah tadi itu, ya, toh. Tetapi ya Tuhan punya rencana yang baik, ya. Kalau Musa memang mau lari ke sana, ya biarlah Musa di sana untuk satu waktu dia dididik, ya, toh. Dia dididik sedemikian rupa untuk menjadi seorang yang rendah hati dan lembut, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, dan Tuhan kemudian setelah 40 tahun dia di sana, ya, akhirnya Tuhan menampakkan diri kepadanya, ya. Dan katanya Musa heran dengan penglihatan itu, karena ada suara Tuhan, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Isa dan Yakub. Ya, maka gemetarlah Musa, katanya, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Dan kita bisa membaca itu lebih detail lagi di dalam kitab Keluaran, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita tahu bahwa di dalam kitab Keluaran pasal 3 itu nama Yehovah itu di situ mulai muncul. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini, ya, sedang ributnya apakah kata Allah di dalam Alkitab ini perlu diganti dengan Yehovah segala macam. Saya ada melihat, ada dibahas di berbagai majalah. Ini banyak orang buta menuntun orang buta, ini memang akhirnya semuanya akan masuk God ini, ya. Semua akan masuk God. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya, ya, pencipta langit dan bumi itu tidak mempunyai nama, dan dia tidak perlu nama, ya. Dia tidak memerlukan nama, ya. Dia tidak seperti kita. Mengapa kita perlu nama? Kita perlu nama karena kita banyak, ya, dan supaya bisa dipanggil, ya. Nama itu untuk dipanggil, ya. Bahkan orang sudah dikasih nama baik-baik oleh bapaknya, orang manggilnya lain, manggilnya si Cebol lah, ya, manggilnya macam-macam gitu. Itu nama itu untuk panggil, gitu, ya. Nama itu untuk panggil. Itu untuk jati diri supaya dipanggil. Nah, kalau pencipta langit dan bumi itu adalah satu saja, ya. Jadi kita, dia tidak memerlukan nama. Lalu nama itu diberikan kepada Musa sebagai apa? Nah, diberikan kepada manusia waktu itu sebagai apa? Itu adalah untuk paket ibadah simbolik, ya. Dengar baik-baik, mendengar sekalian. Itu paket ibadah simbolik, ya. Jadi begini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Allah ingin supaya manusia mengingat akan janjinya untuk kirim juru selamat, ya. Maka Allah tetapkan sebuah ibadah simbolik, ya, ibadah simbolik. Perjanjian Lama itu ibadah simbolik. Dan satu paket dengan ibadah simbolik itu, yaitu paketnya itu adalah apa? Mempersembahkan domba atau binatang, lembu atau merpati, ya, sebagai tanda itu dihukum mati, jadi mencucurkan darah, ya. Kemudian, ya, toh, menetapkan satu hari, yaitu satu hari yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Maksudnya dipakai untuk begini, kalau engkau menghormati Allah sang pencipta langit dan bumi, maka hormatilah hari itu. Itu hari Sabat ditentukan, ya. Kemudian, ya, kalau engkau mau beribadah kepada Allah, engkau mau menyebutnya apa, mau manggilnya apa. Nah, Musa sendiri yang pada waktu itu berkata, kalau saya sampai kepada bangsa itu, saya berkata bahwa Elohimnya Abraham, Isa dan Yakub suruh saya, nanti mereka tanya saya namanya siapa, gimana saya jawabnya? Sebenarnya Musa itu berkelit. Dan sehingga waktu itu, ya, sang pencipta langit dan bumi, yaitu Elohimnya Abraham, Isa dan Yakub, berkata begini, ya, katakan kepada mereka, aku yang adalah aku, ya, menyuruh kamu, ya, ya, eyeh eser eyeh, katanya, ya, yang menyuruh kamu. Nah, ini, ya, akhirnya Musa sampai kepada orang Yahudi yang ngomong apa, aku yang adalah aku menyuruh aku datang kepadamu, ya. Jadi akhirnya aku yang adalah aku, nah, itu direpresentasikan dengan tetragramata itu, ya. Jadi lima huruf itu, ya, lima huruf ini, lima huruf mati, YHWH itu, ya. Jadi ini akhirnya dengan dikasih apa dengan dikasih itu Elo Yehovah ya, jadi kasih huruf hidupnya jadi Yehovah. Nah, ini menjadi ini nama simbolik ya, nama simbolik bagi bangsa Yahudi untuk ya mencurahkan rasa hormat mereka, mencurahkan sujud sembah mereka kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena ini adalah paket ibadah simbolik ya, paket ibadah simbolik dengan baik dengan ini hari Sabat dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di dalam kitab Perjanjian Baru tidak dipakai. Mengapa? Karena kitab Perjanjian Baru itu masuk ke dalam masa Perjanjian Baru, masa ibadah simbolik digenapi selesai gitu ya. Masa ibadah simbolik selesai karena yang disimbolkan tiba, yaitu Yesus Kristus. Sekaligus juga Tuhan Yesus memimpin untuk ya, untuk tidak lagi ya memelihara hari Sabat, atau tidak lagi ya mati pada hari Sabat itu untuk menghormati Allah ya. Sekaligus ya Tuhan Yesus juga tidak memakai kata Yehovah di dalam kitab Perjanjian Baru, dan semua rasul-rasul yang lain menulis mereka memakai istilah Yunani yaitu Theos ya, dan kemudian Tuhan mereka sebut Kurios ya, jadi itu yang mereka pakai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Karena kita ada di zaman ibadah hakikat sekarang ini. Jadi kita bukan menyembah, pencipta langit dan bumi dengan melalui menyembah hari, dengan melalui menyembah nama gitu, bukan. Sekarang kita menyembah dengan hati kita, menyembah hati kita. Di dalam hati kita ada sikap yang menjunjung tinggi Sang Pencipta langit dan bumi ya, yang kita sebut dengan sebutan yang paling tinggi saja, yang paling tinggi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata Allah, kalau Anda cek di dalam ensiklopedi ecclesiastical itu ya, itu kata Allah itu adalah kontraksi dari al-ilah ya. Al-ilah itu, al itu sama dengan the bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Ibraninya itu ha ya, ha elo. Ha elo itu artinya ya yang disembah itu ya. Sedangkan Al-ilah itu artinya yang disembah itu juga. Al-ilah, ilah itu artinya yang disembah. Jadi al-ilah itu artinya yang disembah itu. Nah, al-ilah ini dikontraksikan ya menjadi Allah. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, lalu kalau ada pihak yang berkata bahwa Allah ini adalah nama Tuhan kami dan lain sebagainya, ya kita enggak usah ambil pusing lah. Kita enggak usah ambil pusing ya. Katakanlah ada di hutan itu ada orang yang tidak pernah sekolah. Kita bilang presiden itu sebenarnya itu sebutan ya, itu sebutan kepala negara ya. Tetapi kalau dia ngotot, dia bilang enggak, itu presiden itu adalah nama ibu kami yang badannya besar gitu ya toh. Nah, kita bilang ya, untuk apa kita ribut dengan orang yang di hutan yang tidak begitu terpelajar, untuk apa ya toh ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Nah, di sini ya, di sini masih dikatakannya. Jadi Allah menampakkan diri kepada Musa dengan berkata, katanya, ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, katanya waktu itu. Dan kemudian ya kita tahu akhirnya diberikanlah pada masa itu juga atau pada momen itu juga ya tentang nama Yehovah itu sebagai sebuah paket simbolik untuk menyembah atau untuk beribadah kepada Sang Pencipta langit dan bumi ya. Nah, katanya ya Musa ini yang mereka tolak ini, akhirnya ya mereka, dia kembali ke sana katanya untuk menyelamatkan orang Yahudi ya oleh pertolongan malaikat yang menampakkan diri kepadanya. Nah, Musa yang mau disampaikan oleh Stefanus ini ada di poin di sini, katanya Musa ini pula lah ya, ayat yang ke 33 ya. Alkitab saya ini ada banyak coret-coretnya, ayat 37 ya. Ya, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Nah, ini ditulis di dalam Ulangan pasal 18 ya. Ini yang dimaksudkan oleh Stefanus ini di Ulangan pasal 18. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di ya padang gurun, katanya. Musa inilah. Dan ya Musa ini yang kemudian membawa mereka keluar sampai di Gunung Sinai. Nah, bangsa ini diresmikan sebagai sebuah bangsa, diturunkan hukum Taurat. Nah, mulai di Gunung Sinai ini, sejak hukum Taurat diturunkan, keimamatan ayah dihentikan. Dan fungsi ayah yang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran juga dihentikan. Nah, sekarang sudah jadi sebuah bangsa dari keturunan Abraham. Allah mau melalui bangsa inilah ibadah simbolik terhadap juru selamat yang dijanjikan itu, ya, simbol terhadap juru selamat yang dijanjikan itu bisa dimulai. Jadi sebuah ibadah simbolik yang lebih disempurnakan lagi dengan kema pertemuannya dan lain sebagainya. Dan pada saat itu Allah mengangkat Harun, ya, sebagai imam, ya. Allah mengangkat Harun sebagai imam dan posisi ayah yang sebagai imam dihentikan. Sekarang Harun dan keturunannya sebagai imam. Oleh sebab itu yang namanya family altar segera dihentikan, ya. Family altar dihentikan. Sebelumnya dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan itu family altar. Nah, sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, itu family altar dihentikan. Oleh sebab itu kalau zaman sekarang ada mereka yang membangkitkan family altar segala macam, itu mendapat nasihat dari mungkin pihak lain, ya, agak yang tidak mengerti kebenaran, atau bisa jadi dari iblis, ya, toh, yang ingin mengacaukan konsep begitu. Jadi akhirnya sekarang ini ibadah yang ditentukan oleh Allah dengan Harun dan keturunannya sebagai imam, dan bangsa Yahudi yang dibawa keluar dari Mesir itu ditetapkan sebagai penjaga ibadah simbolik ini sampai yang disimbolkan tiba. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, tugas bangsa Yahudi itu adalah menjaga itu, menjaga ibadah simbolik. Tetapi apa yang mereka kerjakan, ya? Apa yang mereka kerjakan? Stefanus di sini berkata bahwa nenek moyang mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik, ya. Mereka malah mengusung, katanya, apa, kema molok lah segala macam, ya, toh, dan membawa bintang dewa Revan lah segala macam itu. Wah, ngaco, ya. Akhirnya mereka tidak bertugas dengan benar, ya. Mereka yang seharusnya memancarkan sinar kebenaran kepada semua bangsa di muka bumi ini, mereka tidak bertugas dengan benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan akhirnya katanya, ya, sampai pada zaman Daud, ya, Allah memakai Daud untuk mendirikan Bait Allah. Sebenarnya Salomo lah yang mendirikan Bait Allah itu, ya. Dan akhirnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, sekalipun Allah tidak tinggal di rumah yang dibuat oleh tangan manusia itu, tetapi okelah, itu dibuat sebagai sebuah simbol, ya, simbol penyertaan Allah. Sebenarnya itu juga simbol. Ingat, perjanjian lama itu segala-galanya itu dengan simbol. Jadi simbol penyertaan Allah. Nah, Stefanus mengakhiri khotbahnya dibilang, hai orang-orang yang keras kepala, ya. Aduh, imam besar dibilang keras kepala. Ini memang enggak enak juga, ya. Stefanus ini nantang ini, ya, dia. Imam besar dibilang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Oh, duh, lebih tajam lagi, ya. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Waduh, ini enggak bisa dibiarkan. Mereka pikir pasti begini, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu, nenek moyangmu yang mengusung kema molok segala macam, bintang Revan segala macam itu, ya. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, katanya. Waduh, semua nabi yang diutus untuk memperingatkan mereka dianiaya, ya, dengan segala macam cara, tipu daya segala macam, ya. Mereka menolak itu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya, dan bahkan, ya, mereka membunuh orang-orang yang telah dahulu memberitahukan tentang kedatangan orang benar. Siapa yang dimaksud yang mereka bunuh itu? Oh, itu adalah Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis yang dimaksud. Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Nabi-nabi, ya, kedatangan orang nabi-nabi, dan juga Yohanes Pembaptis mereka bunuh, yang sekarang telah kamu, ya, kianati, ya, Yesus Kristus yang kamu kianati dan kamu bunuh, katanya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Aduh, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, betapa beraninya Stefanus menyampaikan khotbahnya bahwa Yesus Kristus yang telah mereka bunuh itu sesungguhnya adalah Mesias, itu adalah sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama, ya, ayat 54 itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, ya. Maka mereka menyambutnya dengan gertak, gigi, gertakan gigi. Seperti gimana, geram gitu ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, kita lihat ada di situ ya, Tritunggal Allah itu bukanlah doktrin dari Gereja Katolik yang kita pungut ya toh tanpa pakai otak. Enggak ya, itu Allah Tritunggal itu adalah yang dinyatakan Alkitab kepada kita ya. Jadi Alkitab menyatakan memang ada tiga pribadi Allah ya, tiga pribadi Allah, tetapi tiga pribadinya dikatakan juga dalam kesatuan. Itulah sebabnya tidak ada istilah yang lebih tepat selain itu, berkata tiga satu ya, tiga dalam kesatuan. Jadi Tritunggal ya, bahasa apakah itu tidak ada problem ya, Trinity ya, Tritunggal ya, tiga satu ya toh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, dan kita tidak perlu malu untuk mengatakan itu, karena apa, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Selagi kita percaya Alkitab ini firman Allah, ya itulah yang benar gitu ya. Kecuali kita tidak percaya Alkitab itu firman Allah ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya gini ya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah ya. Anak Manusia di sini adalah Yesus Kristus tentu yang dimaksudkan. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Oh, mereka menyerbu dia. Lihatlah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya melakukan kekerasan ya, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya toh. Melakukan kekerasan. Siapakah dalam sejarah tercatat melakukan kekerasan sejarah kekristenan? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di internet ada satu orang namanya Awam, yaitu yang membela-bela John Calvin melulu, padahal John Calvin membunuh orang-orang yang tidak setuju padanya di kota Geneva itu ya, membunuh ya. Oh, itu tidak benar ya, tidak terpuji sama sekali ya. Wataknya kurang lebih dengan orang-orang yang seperti yang kita baca ini ya. Mereka menyerbu, katanya, menyerbu dan menyeret Stefanus keluar ya. Dan kemudian ya itu. Nah, kita lihat melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya toh. Kalau kita berargumentasi, kalau kita menyampaikan pendapat kita, kita tidak perlu pakai nama samaran ya toh. Saya Dr. Suhento Liao mengajar di sini setiap pagi jam 6 sampai jam 7. Ini pengajaran saya. Tidak perlu ditutup-tutupi pakai nama samaran dan lain sebagainya ya. Mestinya demikian. Ya, orang kalau pakai nama samaran segala macam sangat mungkin ya, kalau sudah salah, kalau apa, dia bisa sembunyi, itu bukan saya karena salah gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Nah, katanya sedang mereka melempari Stefanus ya tuh. Jadi mereka ini ya, dan ya saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, ini sangat penting ini. Saksi meletakkan pakaiannya di depan seorang saksi yang namanya Saulus di sini katanya. Dan katanya ya, Stefanus kemudian berdoa, "Ya Tuhan Yesus," katanya, "terimalah rohku." Kemudian dia mati. Nah, mereka membunuhnya. Saulus di sini ya, Saulus orang muda, orang-orang yang ikut melempar itu membuka baju dan bajunya diletakkan di bawah kakinya. Berarti dia ini komandannya. Komandan dari orang yang menganiaya Stefanus adalah Saulus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kita lihat ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ya Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja, orang-orang yang membenci Tuhan ya, orang-orang yang melakukan hal yang jahat ya, orang-orang yang lempar batu, sembunyi tangan dan lain sebagainya, mereka sadar dan kemudian mereka bertobat dan melakukan hal-hal yang terang benderang ya, tidak memakai nama samaran dan lain sebagainya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah doa kita. Kita berdoa biar dunia ini jadi lebih baik gitu untuk kita tinggalin bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan firman-Mu yang sudah kami bahas. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan berkati, agar dia berbuah lebat dan di dalam hati kami tersimpan. Dan kami makin hari menjadi orang yang semakin baik. Ya, tingkah laku kami sesuai dengan iman kami semuanya. Apa yang kami jalani dalam hidup ini sesuai dengan Injil yang kami percayai. Kepada-Mu kami serahkan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.